Pertanyaan berikutnya terkait hak khiyar dalam jual beli. Apa berlaku juga untuk jual beli kredit seperti kredit rumah dan kredit motor serta kredit lainnya? Pembahasan khiyar juga insya Allah akan datang, macam-macam khiyar. Khiyar itu ada beberapa macam ya. Khiyar itu kan maknanya adalah hak baik penjual maupun pembeli, hak untuk melangsungkan, artinya melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya. Nah, ini ada beberapa macam. Ada yang disebut khiyar majlis. Khiyar majlis artinya khiyar itu berlaku saat di majlis tersebut. Setelah pisah dari majlis itu, maka hak khiyar sudah tidak ada. Nanti ada khiyar al-aib, khiyar karena cacat. Khiyar karena cacat tidak terbatas pada majlis. Tapi sekalipun sudah di luar majlis, dia masih punya hak untuk membatalkan. Misalnya setelah pulang ternyata ada aib, ada cacat pada barangnya. Yang cacat itu cacat yang cukup berefek ya pada barang yang dibeli dan bisa mempengaruhi harga. Ini namanya khiyar al-aib. Ada khiyar ghabn. Khiyar ghabn artinya khiyar yang disebabkan karena penipuan. Seorang yang membeli ternyata dihargai dengan harga yang tinggi, padahal semestinya tidak setinggi itu harga itu. Maka ketika dia tahu, dia mungkin mau membatalkannya. Nah, ini beberapa jenis khiyar. Maka dari itu tentang khiyar, insya Allah lebih rincinya kita akan melihat pada pembahasan khiyar yang lebih khusus. Ya. Yeah.